بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan Kitabul Iman dan pada pembahasan yang terakhir kita menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala la yu'akhidhukumullahu fil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyiksa kalian, tidaklah memberikan sanksi hukum kepada kalian terhadap al-lagu dari sumpah-sumpah kalian, sumpah-sumpah yang mulgha, yang tidak munaqid, ya, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan al-lagu fil aiman adalah yang sering diucapkan di dalam lisan-lisan mereka yang tidak mereka maksudkan untuk bersumpah, disebabkan karena keseringan mereka mengucapkan lafaz tersebut, la wallah, na'am wallah, wallah la ta'tiyanna ya akhi ila baiti wa ila amthali dhalik, yang mereka tidak memaksudkan yang demikian pada diri-diri mereka sendiri bahwa mereka hendak bersumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka udzur bahwa yang demikian ini apabila mereka sering mengucapkannya maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai sanksi dan tidak memberikan hukuman. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Di dalam ayat yang lain, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sanksi dan memberikan hukum kepada kalian terhadap apa yang kalian jadikan sumpah-sumpah tersebut yang memang kalian niatkan untuk bersumpah, apa yang dikehendaki oleh hati-hati kalian untuk bersumpah, maka sumpah itulah yang disebut dengan sumpah yang munaqid, sumpah yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan sanksi tatkala kemudian mereka mengingkari dan menyalahi sumpah tersebut. Dan para ulama menyebutkan dalam hal menjadikan sumpah itu sumpah yang munaqid harus terdiri dari tiga syarat. Syarat yang pertama, bahwa sumpah tersebut harus disebabkan karena qasd al-qalb, merupakan sesuatu yang dimaksudkan, hatinya menghendaki untuk bersumpah, bukan merupakan sumpah yang lagu. Apabila suatu kalimat yang walaupun berbentuk sumpah akan tetapi tidak dikehendaki oleh apa yang ada di dalam hati mereka, maka tidaklah dikatakan itu sebagai sumpah yang munaqid. ya, sebagai sumpah yang munakid. Maka termasuk pula di antaranya apa yang telah kita sebutkan, ma yajri ala alsinatihim, yang sering keluar dari lisan-lisan mereka, orang-orang Arab. Naam, kebiasaan mereka selalu mengucapkan lafaz-lafaz sumpah. La wallah, na'am wallah. Disisipkan di dalam kalimat-kalimat mereka yang mereka tidak maksudkan hal tersebut untuk bersumpah. Naam, walaupun lafaznya adalah lafaz sumpah. Ya. Ataukah seseorang yang bersumpah di saat dia dalam keadaan tidak berkeinginan untuk mengucapkan sumpah tersebut, apakah disebabkan karena terpaksa, ya, ataukah disebabkan karena lupa, ataukah lalai, ya, ataukah marah sampai di luar batas, dia marah sampai mengucapkan lafaz sumpah, lalu kemudian dia menyelisihi apa yang dia ucapkan tersebut, tapi dia tidak berkeinginan dan tidak punya niat untuk bersumpah, hanya keluar disebabkan karena sikap marahnya. Naam. Ataukah misalnya seorang yang dalam keadaan mabuk, lalu dia kemudian mengucapkan wallah, wallah, tidak dimaksudkan oleh hatinya. Ataukah seorang yang dalam keadaan mengigau, ya, dalam keadaan dia tertidur mengucapkan wallah, mengucapkan sesuatu, lalu dia menyelisih, maka tidak ada mu'akhadah atas hal tersebut. Demikian pula seorang anak kecil, yang anak kecil tersebut belum tamyiz, belum bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya, lalu kemudian dia mengucapkan sumpah, karena mungkin dia dengarkan dari orang tuanya, dia sering mendengarkan dari lingkungan sekitarnya lafaz wallah, sehingga dia pun mengucapkan, maka tidak ada hinth, tidak ada kafarah, sebab jenis sumpah tersebut adalah merupakan sumpah yang lagu. Tafadhal. Naam. Jadi itu merupakan syarat yang pertama untuk dinyatakan sumpah tersebut munakid. Syarat yang kedua, disyaratkan sumpah tersebut terhadap sesuatu yang mustaqbal, sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan terjadi, ya, sehingga di saat dia mengucapkan sumpah tersebut, sumpah yang dia ucapkan untuk melakukan sesuatu yang terjadi setelah sumpah itu. Adapun apabila dia bersumpah terhadap sesuatu yang lampau, ya, terhadap sesuatu yang lampau, lalu dia mengabarkan yang disertai dengan sumpah, ternyata kalau menyelisihi, ya, dari apa yang dia katakan, maka tidak ada hinth, tidak ada kafaroh atasnya. Misalnya dia mengatakan, wallahi saya melihat si fulan kemarin, ya, ternyata setelah dicek, ternyata yang dia lihat bukan si fulan, bukan si fulan, dia menyangka itu si fulan, ya, maka di saat menyelisihi al-waqi', menyelisihi kenyataan yang ada terhadap sesuatu yang telah lampau, maka tidak ada kafaroh atas dia. Nah, sehingga disyaratkan sumpah tersebut terhadap sesuatu yang mustaqbal, ya, sesuatu yang akan datang. Misalnya dia mengatakan, wallahi saya akan mendatangi rumahmu pada sore hari ini. Lalu kemudian apabila pada sore hari tersebut dia tidak mendatangi rumahnya, ya, sampai terbitnya matahari, sampai terbenamnya matahari, maka dalam hal ini dia hinth, dan dia harus membayar kafarah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disebutkan nanti di dalam bab kafaratul aiman. Apabila kemudian dia bersumpah, wallahi, ya, dalam 3 hari ini saya tidak akan memakan ikan. Saya tidak akan memakan ikan. Naam. Ternyata di hari yang kedua, naam, dia memakan daging ayam. Maka apakah sumpahnya itu munakid atau tidak? Sah enggak sumpahnya? Dilanjutkan atau dia telah menyalahi sumpah? Dia bersumpah, dia mengatakan, dalam tiga hari ini, wallahi saya tidak akan makan ikan. Ternyata hari kedua berlanjut, dia sudah makan ayam. Hah? Sumpahnya batal enggak? Hah? Tidak batal. Taib. Di Jawa, kalau orang mengatakan iwa apa? Mananya, kawan? Hah? Kalau daging? Termasuk. Ya, ini daging ayam, daging sapi. Ya? Kalau orang mengatakan ikan? Termasuk. Nah, ini adatnya Madiun ini. Fadal. Hah? Tul ya akhi. Sahih. Oh. Sudah, iwa. Iwa ya akhi artinya ikan. Iya kan? Sahih. Naam. Jadi, di saat mereka mengatakan ikan, maka yashmul fidhalik, daging ayam, daging kambing. Oh, berarti kalau demikian dilihat siapa yang bersumpah. Dan dia dari mana dia bersumpah. Nah, dalam hal ini digunakan urf, ya kan? Kalau misalnya yang bersumpah itu orang Sulawesi, demi Allah, dalam tiga hari ini, saya tidak akan makan daging, apa, makan ikan. Ternyata hari yang kedua ada daging ayam, dia makan. Maka dalam hal ini tidak ada kafarah. Tidak ada hinz, karena urfnya, dia ikannya ini ikan yang ma'ruf, ikan laut. Tapi kalau misalnya urufnya dia di daerah Jawa, yang urufnya orang mengatakan ikan termasuk darinya daging, ya, daging ayam, daging sapi dan semisalnya, maka lahu kafarah. Nah, berarti dalam hal ini uruf pun digunakan. Paham ini ikhwan? Taib. Jadi sesuatu yang dikatakan munakid apabila sumpah tersebut berkenan tentang sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang. Baik, ini syarat yang kedua. Kalau sesuatu yang telah lampau tidak dinyatakan munakid. Ya. Baik, kalau misalnya dia bersumpah tentang sesuatu yang lampau. Kalau dia jujur dengan ucapannya itu, misalnya dia mengatakan wallahi si fulan telah melakukan hal ini. Ya. Wallahi si fulan telah melakukan hal ini. Suatu pekerjaan misalnya. Kalau betul apa yang dia ucapkan, maka alhamdulillah dia telah jujur dengan ucapannya. Tapi kalau kemudian ternyata dia berdusta dan dia tahu bahwa dia telah berdusta dan dia sengaja berdusta, ya. Nah, mungkin karena satu sebab ataukah ingin mengambil milik orang lain dari harta mereka, maka inilah yang disebut dengan yamin ghamus. Ya, al-yaminul ghamus adalah merupakan sumpah terhadap sesuatu yang telah lampau untuk mengambil dan merampas harta milik seorang muslim. Ya, misalnya ada suatu barang yang diperselisihkan, maka orang ini untuk mengambil barang itu, dia rela untuk bersumpah dengan sumpah palsu. Dia mengatakan, wallahi ini adalah barangku, karena saya telah membelinya, demikian, demikian. Nah, dia sebutkan, padahal dia dusta itu. Dan dia sengaja, demi untuk mengambil harta dari seorang muslim yang bukan miliknya. Agar kemudian dia memilikinya, maka inilah yang disebut dengan al-yamin, al-ghamus. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man halafa ala yaminin liyaqtati amala mri'in muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah dalam rangka untuk merampas, mengambil harta seorang muslim yang lainnya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allahu azza wa jalla murka kepada dia. Nah, ini syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga, dia bersumpah terhadap sesuatu yang mungkin terjadi. Terhadap sesuatu yang mungkin terjadi. Apabila sesuatu itu mustahil, maka lagu. Ya, tidak munakid sumpah tersebut. Sumpah itu tidak teranggap. Nah, kalau misalnya dia mengatakan, ya, misalnya terhadap sesuatu yang mustahil secara zat, wallahi la aqtulanna hadzal mayyit, demi Allah saya akan membunuh si mayyit ini, orang yang telah mati ini. Oke, orang yang sudah mati mau dibunuh, dia sudah mati kan, mustahil. Nah, ini apa? Mustahil, tidak teranggap sumpah tersebut. Atau mustahil secara kebiasaan, secara adat kebiasaan, itu perkara yang mustahil. Misalnya dia mengatakan, wallahi saya akan tiba ke Makkah dalam jangka waktu 5 menit dari sekarang, dari tempat saya ini. Wallahi saya akan sampai ke Makkatul Mukarramah dalam jangka waktu 5 menit. Ya biasanya mustahil yang demikian, tidak ada yang mampu naik kendaraan yang tercepat, ya, dengan kondisi di zaman sekarang ini pun tidak memungkinkan untuk tiba dalam waktu secepat itu. Ataukah misalnya dia mengatakan, wallahi la'atiranna al-yawm, demi Allah hari ini saya akan terbang. Oke, mustahil enggak? Mustahil. Mustahil enggak? Hah? Hah? Naik pesawat. Nah, ya. Atau mungkin dia membuat sayap sendiri. Ya. Kemudian ataukah dia ikut ke layang-layang yang besar, ketika ditarik dia pun ikut terbang. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kalau itu secara adat adalah merupakan perkara yang mustahil, ya, maka tentunya ini adalah merupakan yamin yang lagu. Mesti sesuatu itu adalah sesuatu yang memungkinkan. Sesuatu yang memungkinkan. Jadi ini merupakan tiga syarat yang telah disebutkan oleh para ulama untuk dijadikan sumpah tersebut sumpah yang mun'aqid, ya. Sumpah yang mun'aqid. Kata beliau, wa yaltahiqu bihi yaminun nasi wal mukrah. Yang termasuk pula di antara yamin yang sifatnya lagu, ya, yang tidak akan dikenakan sanksi dengan sumpah tersebut, adalah sumpahnya orang yang lupa. Dan sumpahnya orang yang dipaksa. Li'annahu laysa fihi in'iqad. Karena tidak mun'aqid. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah yang akan dikenakan sanksi adalah sumpah yang mun'aqid. Walakin bima 'aqadtumul aiman yu'akhidhukum ma 'aqadtumul aiman. Ya. Wa kadzalika yaminul khata. Demikian pula sumpahnya orang yang keliru. Ya. Orang keliru tidak sengaja. Beda kalau orang yang sengaja berdusta, yaminul ghamus namanya. Tapi dia mengabarkan tentang sesuatu yang lampau, ternyata dia keliru dalam mengabarkan. Naam. Ka'an yahlifa ala syai'in yadhunnuhu fayakunu ghairah. Seperti misalnya dia bersumpah terhadap sesuatu, dia menyangka demikian, ternyata kenyataannya berbeda. Ya. Dia menyangka suatu terjadinya demikian, ternyata setelah dicek kejadiannya lain. Wah, dia telah bersumpah, maka sumpah tersebut lagu, ya, tidak teranggap. Wa tandariju hadhihi tahta hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua termasuk ke dalam hadis, keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan-nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggugurkan dari umatku dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan dan lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa atasnya. Wa qad taqaddama al-hadith, dan telah terdahulu hadith berkenan tentang masalah ini. Wa dhahaba al-imam Malik wa Abu Hanifah, dan telah berpendapat al-imam Malik dan Abu Hanifah ila tafsir al-lagu, ya, dan mereka menafsirkan makna dari al-lagu di dalam ayat tersebut bi ayyahlifa ala syai'in yadhunnu fayakunu ghairah. Ya, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-lagu apabila seseorang bersumpah atas sesuatu yang dia menyangka demikian terjadinya, ternyata kejadian yang sebenarnya tidak demikian. Ya, fayakunu ghairah. Kejadian yang sebenarnya adalah berbeda dengan apa yang dia sebutkan yang disertai dengan sumpah tersebut. Wa tahqiqu ma qaddamtuhu laka, dan tahqiqul mas'alah dalam permasalahan ini yang betul dalam penafsiran tersebut adalah apa yang telah dijelaskan oleh al-imam Syafi'i rahimahullah wa jama'ah, bahwa yang dimaksud al-lagu di dalam ayat tersebut ma jara 'ala lisan bighairi niyyah, apa yang diucapkan dengan lisan tanpa mereka maksudkan, ya, pada diri mereka. Dan segala sesuatu yang dilakukan ataukah yang diucapkan dengan sumpah yang biduri qasdin, tanpa maksud dari hatinya, maka ini semua adalah sesuatu yang sifatnya lagu, ya, dan tidak munaqid. Wallahu a'lamu bissawab. Tentang pembahasan yaminul ghamus, ya, akan disebutkan di sini dan insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Nah, ya, di saat dia marah ketika mengucapkan itu dengan yakni sadar dan memang dia niatkan untuk bersumpah. Ahli syair ini, akhwan. Ibunya ahli syair. Nah, zahirnya tidak. Wallahu a'lam bissawab. Yang zahir, yang terkadang seorang dalam kondisi marah seperti itu, yakni di luar batas, yang mungkin di saat dia dalam keadaan amarahnya berhenti, dia menyesali apa yang dia ucapkan itu. Wallahu a'lam bissawab. Zahir para ulama menganggap itu sebagai sumpah yang lagu, ya, sumpah yang lagu. Wallahu a'lam. Tayyib ila huna ya ikhwan. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hafizakum Allah.